Radio Buku, mendengarkan buku membuka cakrawala. Live streaming dari situs radiobuku.com. Salam kami dari pojok Alun-Alun Kidul, Paten Wetan 3, Kraton, Yogyakarta. Yang buat dia sedih, kemudian dia tidak bisa menjelaskan sebenarnya realitas ini seperti apa gitu kan. Dan saya ragu juga ketika Mas Ragil di sini dengan tentang kemerdekaan kalau semacam itu ya. Dia mengatakan negeri ini sudah bukan milik kita lagi dan seterusnya gitu kan. Rakyat ini memang kaya tetapi tidak punya apa-apa gitu kan. Sama halnya dengan ungkapan-ungkapan tadi ya. Rakyat ini kaya tetapi tidak punya apa-apa semacam ini. Hampir nafas yang dia munculkan tentang tentang apa pandangan hidup dia tadi itu kan, dengan melihat realitas itu selalu bertentangan. Paradoks-paradoks ini justru itu menjadi kekuatan dia untuk menjadi, kalau di sini Mas Rakelin tidak suka dengan metafor gitu kan, dia jarang menggunakan itu, tetapi inilah kekuatan dia, bukan metafor tetapi paradoks-paradoks, ungkapan-ungkapan yang mempunyai apa daya gitu kan. Tetapi ketika dia menggunakan bunyian, rima dan seterusnya itu, saya kurang meyakinkan bagi saya ya, terutama secara subjektif begitu. Ketika dia membaca menuliskan puisi yang apa itu ya, sebentar, yang soal Melayu itu, kemudian sayang, tentang sayang itu juga, dia membolak-balikkan kata, dan itu ini sangat-sangat paradoks juga bagi dia yang tadi plastis, kemudian dia tidak menggunakan metafor yang macam-macam, kemudian cukup mudah dipahami, cukup dekat dengan pembaca gitu kan. Nah, sehingga ini yang bagi saya kurang-kurang berhasil untuk melihat. Nah, misalnya ini nih. Melayu. Ya itu ya, soal Melayu 78. Nah, soal layu Melayu kan. Ayu Melayu dirayu-rayu. Dipeluk turut, dipukul manut. Aku mau bilang takut misalnya. Memang secara rima ya mudah sekali gitu kan. Yang menjadi paradoks bagi saya gitu kan. Paradoks bagi saya itu kekuatan rima ataupun bunyian tadi itu justru kita menjadi larut di dalamnya, menjadi larut yang kita sebenarnya semacam dendang yang membuat kita tidur gitu kan. Macam lagu sebelum menjelang tidur gitu kan, mimpi dan seterusnya. Jadi paradoks yang ini yang dia munculkan. Di satu sisi dia menyuguhkan realitas yang bagi dia itu bertentangan gitu kan. Kemudian dia menunjukkan mimpi, dia menyuguhkan dengan menulis dongeng-dongeng, kemudian lagu yang apa namanya membuat kita tidurlah. Ada juga yang di sini yang muncul ya. Di saja entah yang mana judulnya saya lupa. Soal lagu ya, judulnya lagu itu kan. Jadi di satu sisi benar-benar paradoks itu kan. Dari Mas Ragil ini paradoks. Saya sangat kasihan sekali itu kan. Dan mungkin itulah realitas yang kita hadapi barangkali ya. Kalau saya coba di makalah ini menggunakan Goldman soal subjek kolektif misalnya. Barangkali di situ diri kita memang sudah terbentuk dengan realitas yang muncul ini. Nah, soal ini barangkali Bang Saud yang jagonya yang ngomongin soal realitas sosial dan seterusnya itu. Ya, dari saya berangkat dari teks yang melihat bahwa realitas yang sangat menyedihkan dan seterusnya gitu kan. Di satu sisi itu menyedihkan ya, tetapi bagi saya tidak lagi menyedihkan gitu kan. Tidak lagi menyedihkan karena itu menjadi klise ya, kita melihat ini BBM naik misalnya, ada demo dan seterusnya. Saya hanya melihat berita-berita di TV dan seterusnya itu hanya klise saja kan, demo dan seterusnya. Apa sih yang menarik bagi kita misalnya? Ya benar, kita misalnya peduli dengan itu. Apalagi yang kita lakukan? Korupsi hanya menjadi wacana-wacana terus-menerus. Ya. Sangat ramai sekali, bising sekali, metafor sangat bising sekali. Ini saya mengutip Bang Mas Ragil ini sebenarnya. Begitu dia bilang semacam itu. Metafor sangat ramai sekali, berita sangat ramai sekali, kata di mana-mana, puisi sudah bertebaran di mana-mana, hampa semua kan. Jadi realitas dia menggunakan bahasa semacam itu. Sudah tidak ada apa-apa lagi, kosong misalnya. Tetapi di satu sisi dia, kalau di awal tadi saya mengatakan bahwa Bang Mas Ragil ini berjalan gitu kan, apa sebenarnya yang dia cari gitu kan. Nah di sini yang saya belum temukan, dia apa yang dia cari gitu kan. Ya hanya berjalan terus, yang penting jalanlah terus, jangan berhenti gitu kan. Ketika kamu berhenti dengan kesedihan, dengan apa perintangan, teruslah jalan gitu kan. Nah hanya itu yang saya baca dari sini, yang soal yang saya belum selesai tentang etnisitasnya itu, ketika dia bicara soal ina ama itu apa namanya umbu rambu itu, yang itu sebenarnya rasa kerinduan tentang kampung halaman, janganlah pergi misalnya kan, tetaplah menemaniku di sini kan. Jadi ini yang membuat saya melo ya, barangkali melo, tetapi tidak hanya sekedar melo bagi Mas Ragil ini kan. Etnisitas tadi ada Melayu, dia membicarakan soal itu, tapi saya hanya menangkapnya hanya dari sisi bunyian. Kemudian dia ke Palangkaraya, dia mencoba ke Palangkaraya, ada jembatan yang punya mitos-mitos gitu kan. Mitos kalau di Palangkaraya itu, kalau tidak keliru di Kahayan, di Kahayan itu ada juga judul bukunya soal Kahayan itu, yang membaca soal bagaimana petala langit bersabda. Kemudian kalau yang saya baca sepengetahuan saya di Palangkaraya hanya soal bagaimana munculnya sungai Maha apa namanya di Kahayan itu ya, di Kahayan itu bahwa antara buaya dan satunya naga misalnya, hanya semacam mitos-mitos semacam itu. Tapi saya kurang paham mengenai etnisitas ataupun budaya lokal yang dimunculkan oleh Mas Ragil ini. Barangkali saya akan lebih tadi ya, lebih banyak kepada pandangan hidup, sikap Bang Mas Ragil ini membaca di dalam sajak-sajaknya, ungkapan-ungkapan yang dia gunakan secara plastis. Nah ini yang sangat prihatin ya, selain tadi kasihan juga dengan Mas Ragil yang soal kesedihan dia, banyak ungkapan-ungkapan yang sudah biasa gitu kan, yang sudah biasa ya. Misal nah selain yang sudah biasa itu, ada beberapa ungkapan misalnya ungkapannya Amir Hamzah misalnya muncul di sini ungkapannya, bahkan ada satu puisi yang dia menggubah punyanya Sapardi yang aku ingin itu kan. Tetapi hanya tidak hanya sekedar menggubah toh, tetapi dia membalikkan gitu kan, yang dia dari abu ke batu dan seterusnya. Dia makin sedikit kasar kalau di sini ya. Ya barangkali dia dengan kesedihan dia Mas Ragil ingin frontal, ingin memberontak gitu kan. Tapi dengan menggubah ungkapan-ungkapan punyanya Sapardi, kemudian dia ganti gitu kan. Kalau saya boleh membacakan puisinya yang digubah itu, sangat jelas sekali itu kan. Nah, yang aku ingin, judulnya persis, tidak ada yang berubah gitu kan. Nah saya bacakan dari punyanya Mas Ragil. Aku ingin membunuhmu diam-diam dengan senyum yang tak pernah disampaikan, bibir kepada rahang yang menjadikannya batu. Aku ingin membunuhmu diam-diam lewat tangis yang tak sempat dikatakan, palu pada besi yang menjadikannya pisau. Nah, kalau dari Sapardi itu kan, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Mencintaimu dengan sederhana ini diganti dengan membunuhmu diam-diam. Kemudian senyum diganti kata. Yang mencintaimu lagi diganti dengan membunuh. Jadi hampir diparadokskan gitu kan, dipertentangkan, yang semuanya indah ternyata tidak, ternyata yang lunak itu keras dan seterusnya macam itu. Nah barangkali belum menemukan banyak ya, saya belum selesai membaca secara utuh gitu kan dari semua buku ini. Misalnya ada ungkapan Amir Hamzah, terus ungkapan-ungkapan yang sering saya dengar dari Bang Saud misalnya soal hitam aspal dan seterusnya itu juga ada di sini gitu kan. Tetapi mungkin nanti kita akan lebih banyak diskusi soal teks, kemudian soal apa sih yang dia bawa gitu kan di dalam buku ini, untuk apa ini gitu kan, untuk apa dia nulis puisi dan seterusnya, sikap penyair dan seterusnya itu. Nah barangkali itu dulu kalau nanti kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, makasih Mas Fatoni. Aplaus untuk Mas Fatoni. Nah